Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mana kabar jemaah? Zero. Alhamdulillah. Saya tadi malam dari Palu. Tahu Palu? Martil. Sulawesi Tengah. Dari Palu pulang ke kota yang paling jauh, ujung pandang. Sekarang namanya Makassar. Dari Makassar balik ke Jakarta. Lalu pagi tadi dari Jakarta, Bapak Ibu sabar saja, nanti kita bagi-bagi. Ke depan ini 20 menit. Nanti ke sana 20 menit. Nanti ke sana 20 menit. Ada jatahnya insyaallah. Sabar saja. Hilang bahan saja ini kan. Pagi tadi kami pun menuju Medan. Kabarnya nanti Ustadz Somad dari Medan akan dibawa menuju Gayo Luz. Naik pesawat apa? Sampai di Kuala Namu, Ustadz Fadil sudah menunggu saya di VIP lounge. VIP very important person. Saya tanya sama Ustadz Fadil pesawat apa? Kata dia pesawat Susi Air. Di depan VIP itu ada dua pesawat, kedua-duanya pesawat perempuan. Yang satu Susi, yang satu Siti. Siti Ling. Tapi kita tidak boleh menyepelekan perempuan. Betul? Kadang namanya memang perempuan, tapi perkasa. Siti dengan Susi. Ada nama perkasa singa, tapi jatuh. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang ditimpa musibah diberikan Allah kesabaran. Amin. Lalu kemudian kami pun sampai di Gayo Luz. Sampai di Gayo Luz disambut dengan baju berwarna kuning. Ini yang di dalam. Setelah itu disambut pula pakai baju berwarna hitam. Ini yang di luar. Karena Ustadz Somad selama ini di mana-mana ceramah bajunya putih sampai muak orang. Ganti baju lah Pak Ustaz. Banyak yang ngejek suruh ganti baju tapi tak ngasih baju. Orang Gayo Luz langsung dikasihnya dua sekalian. Mudah-mudahan yang memberi baju ini diberikan Allah balasan insyaallah. Wa in syakartum, kalau kamu bersyukur, la aziran nakum. Kalau kamu bersyukur, kutambah. Kamu syukuri baju satu, kutambah dua. Nah, tak kita lanjutkan. Ibu-ibu, ini sudah komputer jelas arahnya. Nah, cuma sampai di situ aja. Tapi nama ini terlalu besar. Bapak Bupati punya program namanya 1000 Hafiz. Ini nama terlalu besar. Orang kalau namanya terlalu besar itu bawaannya demam. Emangnya enak buat 1000 hafiz? Iya kan? Banyak yang tak yakin. Saya beberapa bulan yang lalu diundang ke Bogor. Di Bogor itu ada acara tahfiz Quran. Anak yang paling cepat menghafal Quran 3 bulan 20 hari. Nama pesantrennya Hidayatullah. Apa nama pesantrennya? Hidayatullah. Paling cepat menghafal 3 bulan 20 hari. Yang punya pesantren namanya Ustadz Hanafi, orang Gayo Luz. Ternyata orang Gayo Luz ini bukan jago kandang. Dia bukan di sini, di Bogor kelasnya. Kelas nasional. Seluruh anak Indonesia jauh dari Balikpapan, jauh dari Madura, jauh dari Jawa di wisuda. Berikut ini penghafal Quran 6 bulan akan diwisuda oleh Al-Mukarram Haji Abdul Zaman LCMA. Saya pun datang mengalungkan sorban. Habis itu salaman. Selamat ya nak, hafal 30 juz. Yang mengalungkan itu hafal juz 30. Tapi saya bangga. Andai saya nanti ditanya Allah, hai Abdul Zaman, hafal engkau 30 juz? Tidak ya Allah, tapi mengalungkan sorban ke anak 30 pernah. Jadi kira-kira kalau orang gayo luwes yang punya pesantren, orang gayo luwes yang ingin pula hafal 1000 hafiz, bisa atau tidak? Bisa. Dikirim nanti anak-anak ke Hidayatullah 10, 100, nanti mereka yang akan pulang ke gayo luwes, maka anak-anak kita akan menjadi para penghafal Quran insyaallah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina, jadikan anak-anak kami, putra-putri gayo luwes, anak-anak yang hafal Al-Quran ya Allah. Bapak ibu mesti ada dalam hatinya, ya Allah, aku ingin anakku menjadi penghafal Al-Quran. Cobalah tengok tadi Adinda Al-Mukarram Ustaz Muhammadin mendengar suaranya, ya Allah, lehernya sama bentuknya macam leher saya, tapi isi yang keluar lain. Dia begitu bertarik, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ustaz Somad begitu ditarik, macam kaleng diseret. Ini leher sama, tapi yang keluar berbeda. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Beliau baca Quran, tak ada nengok Quran. Saya tengok tadi, tak ada Quran. Pejamannya mata, nampak Quran itu mengalir. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Al-Ma'idah, ada Al-An'am, sampai ke An-Nas. Mengalir ayat-ayat itu di mata. Kita coba pejamkan mata. Apa nampak? Berapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah cita-cita 1000 hafiz dari gayo luwes akan terwujud insyaAllah. Allahu Akbar. Mewujudkan 1000 hafiz di bumi Aceh, Nangru, Aceh, Darussalam, jangan sangka itu hal yang baru. Seluruh orang di Indonesia tidak akan paham isi Al-Quran kalau tidak ada orang Aceh. Betul? Kok betul? Namanya itu betul aja. Ustaz Somad bukan orang Aceh. Bukan. Saya orang Melayu. Datang dari Riau. Bahasa Ustaz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustaz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Namanya Abdul Ra'ub As-Singkili. Dikenal dengan nama Syah Kuala. Ulama dari bumi Aceh, Nangru, Aceh, Darussalam. Dialah yang pertama yang menerjemahkan Quran dalam bahasa Melayu. Pakai huruf Arab Melayu. Pakai bahasa Melayu. Kenapa tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Aceh? Kenapa tak diterjemahkannya ke dalam bahasa Gayo? Kenapa tak terjemahkannya dalam bahasa Singkel? Andai diterjemahkannya Quran pakai bahasa kampung dia, dia tahu nanti Abdul Somad tak bisa ceramah. Tapi begitu Abdul Somad orang Melayu diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, sekarang dimanapun Abdul Somad berceramah, semua orang paham. Betul? Besar jiwanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang semenanjung tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat. Ketika saya berceramah di Raja Ampat, Ustaz Somad, itu di sana ada Quran tua. Quran tua terbuat dari kulit kayu, isinya bertuliskan Arab, dipegang oleh orang raja-raja dari fak-fak Papua. Sampai hari ini masih ada. Saya tanya, dari mana datangnya? Dari kerajaan Samudra Pasai Bumi Aceh Nangru Aceh Darussalam. Bukan dekat itu Papua. Tahu Bapak Ibu Papua? Saya ke Papua sampai capek naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta ke Sorong. Saya hitung total semuanya 6 sampai 8 jam. Bangun, tidur, belum sampai. Tidur lagi, belum juga sampai. Sampai muak pramugari nengok saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menjadi orang Aceh, menjadi orang Gayo Luas, maka tanggung jawabnya besar. Menjadi penghafal Quran bukan sekedar hafal, tapi dia paham isinya. Kenapa paham isinya? Setelah nanti anak-anak ini menghafal di pesantren Hidayatullah Bogor di tempat Ustaz Hanafi, lalu kemudian akan dikirim ke Al-Azhar Kairo oleh Ustaz yang tadi tegak, namanya Ustaz Fadil Rahmi. Ini hari pertama saya ceramah, hari Kamis, besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 4 hari saya akan berada di Aceh. Yang membawa saya itulah dia Ustaz Fadil Rahmi tadi. Kalau mati saya, dia tanggung jawab. Kenapa Ustaz percaya sama dia? Tak takut Ustaz sama dia. Dia 2 kali jadi kakak kelas saya. Pertama di pesantren Darul Arafah Medan. Yang kedua di Mesir Kairo. Dan sekarang pulang di Aceh. Yang ketiga pula di sini beliau menjadi kakak kelas saya juga. Kalaulah seandainya kakak kelas kita memakan kita, itu namanya pagar makan tanah lapang. Bukan pagar makan tanaman. Insya Allah saya percaya dia amanah. Mudah-mudahan ditunaikannya jadwal ceramah ini sampai hari Senin pagi. Saya pun pulang dengan niat bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nanti anak-anak menghafal Quran di mana? Di Bogor. Pesantrennya Ustaz Hanafi. Dari mana? Dari Gayo Luas. Pesantren di Bogor. Pergi Bapak Ibu ke sana kalau tak percaya. Nanti setelah tamat kuliah ke mana? Al-Azhar Kairo Mesir. Siapa yang akan mengirim? Ustaz Fadil Rahmi. Duitnya dari mana? Emang bisa pakai bismillah? Bismillah itu drone. Drone ya, bismillah naik ke atas. Itu kamera itu di atas. Bapak Ibu lambaikan tangan semua ke arah drone. Naikkan semua tangan. Semuanya, semua ambil gambar dari atas drone. Naik ke atas, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil video pendek, singkat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma kirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Turun keringat ketiak lama-lama. Ini penting. Gambar ini penting apa tak penting? Penting. Nanti anak bapak ibu bertanya. Makanya gambar nanti, tolong adik saudaraku yang punya drone, gambar itu nanti kalian share, dicetak sebesar pintu. Itu tempel di kamar. Buat di situ tablik akbar. Nanti cucu ibu bertanya, Nek, ini gambar apa? Itulah gambar dulu tablik akbar di Gayo Luas. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati, udah. Tapi cucu-cucu tadi para penghafal Al-Qur'an. Mau cucunya menjadi para penghafal Qur'an? kirim ke Hidayatullah Bogor, kirim ke Lazar Kairo. Nanti pulang dia akan menjadi penyuluh di tengah gelapnya malam. Dia yang akan membisikkan ke telinga kita waktu kita sakit di ruang ICU. Tahu ICU? ICU artinya ICU, you don't see me. Aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Karena mata terpejam sudah mau mampus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jangan cemas. Acara pengajian ini insya Allah semuanya aman. Yang terasa demam-demam, sakit-sakit sudah disediakan ambulan. Puskesmas berjalan. Terasa haus, bukakan aja mulut, pemadam sudah siap. Posko patroli sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues. Artinya nanti selesai acara jangan tinggalkan sampah. Bukan berarti ada patroli sampah, buang aja sampah, buang. Bukan. Datang tadi dalam keadaan bersih, baliknya pun nanti lapangan ini dalam keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci. Saya ini tisu, nanti pulang saya kantongi. Tak boleh buang sampah sembarangan. Kita jaga kesucian, kebersihan Islam. Kalau ceramah sudah disampaikan, ayatnya sudah dibacakan oleh Ustaz Muhammadin, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Siapa yang mubazir? Saudara setan. Sudah pengajian tapi tetap kotor, membuang sampah, itu saudara setan. Maka setiap kali dia baca auzubillahi minasyaitan, setan tak mau lari. Auzubillahi minasyaitan, aku tak mau lari, kata setan. Kenapa kau tak lari? Kita kan saudara. Sesama saudara dilarang saling mengusir. Masya Allah, tabligh akbar petang ini. Habis lalat satu, naik ke rumah. Banyak betul duit orang Gayo Lues. Patutlah cita-citanya 1000 hafiz. Rupanya duitnya banyak, mau mengirim anak-anaknya ke Bogor. Dan ternyata pesantren Ustaz Hanif di Bogor itu gratis. Ustaz kok tahu? Saya dari sana. Berikut ini, menyebarkan anak-anak ikan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya lepaskanlah ikan, bukan satu-satu, satu plastik. Ini nanti akan panen ikan ini Pak Ustaz. Berapa? 1000 ekor. Ikannya akan digoreng, dimakan oleh anak-anak kita. Danau kecil di tengah pesantren bersih. Kenapa airnya bersih? Rupanya dulu ada anak kecil main-main bola. Waktu main bola, tiba-tiba dari tumit mereka keluar mata air. Macam Nabi Ismail. Pijaknya keluar mata air. Kita begitu dipijak, keluar darah sapi. Waktu motong ada kurban kan banyak orang. Waktu motong, pijak kaki. Rupa kaki berkurang. Apa yang dimuliakan Allah? Keluar mata air, akhirnya mereka gali. Sekarang menjadi kolam ikan. Kolam ikannya berkah. Mudah-mudahan nanti pesantren Hidayatullah punya cabang satu di Gayo Lues insyaallah. Nah, itulah perlunya pemerintah. Bapak Bupati suka pengajian, diundang ustaz. Bayangkan kalau Pak Bupati suka lagu dangdut. Diundangnya artis kemari. Iya kan? Bentuk pentasnya sama. Bentuk mikrofonnya sama, yang naik ke atas beda. Naiklah artis pakai rok pendek, yang di bawah atu-atu. Menengok artis berok pendek tadi, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Udah lisi. Alhamdulillah, Pak Bupati suka pengajian. Maka dibuatnya pengajian, dibuatnya tabligh akbar, dipanggil Ustaz Somad, melalui Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz pendatang kemari. Lalu kemudian pengamannya, ada dari wilayah Hisbah, Satpol PP, ada dari Bapak TNI, ada dari Polri. Ini semuanya pentingnya orang peduli pada agama. Cuma ada satu yang tak enak. Apa yang tak enak selama Ustaz di sini? Waktu makan tadi, Pak Bupati tak makan. Saya tengok di depan udah dua bungkus nasi. Wah, mantap ini. Itu pas saya makan, saya tengok bapak tidak makan. Lumayan puasa sunnah. Sementara selama ini saya yang selalu ngajak ceramah kan. Mari puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin?" Nabi menjawab, "Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Kenapa engkau puasa hari Kamis?" Turfa'u fihi al-a'mal, segala catatan amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka, aku ingin, aku cinta kalau amalku diangkat, aku sedang dalam berkeadaan berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Ustaz puasa? Enggak. Untung ada alasan. Kenapa Ustaz tak puasa? Saya musafir. Ustaz makannya cuma satu aja, kata Pak. Ustaz makannya cuma satu. Iya, saya makan cuma satu, padahal dikasih nasi itu dua. Enak pula nasi. Ternyata nasi pakai daun tuh. Enak. Ada daging pakai bawang, ada ikan mas, ada. Cuman itulah, Pak Bupati tak makan kita. Enak. Kalau orang ngaji, maka tidak peduli tuan rumah itu puasa atau tidak, tamu jangan tersinggung. Saya tuan rumah, saya tak makan. Tiba-tiba datang tamu, maka saya katakan, tamu silakan makan, aku sedang puasa. Kalau orang ngajinya sama, ustadznya sama, tak perlu tersinggung. Begitu juga kalau saya tuan rumah, tiba-tiba datang tamu, tamu ayo makan, mohon maaf ustadz, saya puasa, tak perlu tersinggung. Karena masing-masing sedang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tuan rumah, tiba-tiba tamu saya suruh, tamu silakan minum. Ah, saya enggak minum Pak Ustaz. Bagus, tak habis teh manisku. Begitu juga saya tamu, tiba-tiba tuan rumah tak makan, bapak tak makan. Tidak Pak Ustaz, bagus, banyak dapat kepala ikan. Nah, jadi jangan tersinggung gara-gara ini. Aku tak mau lagi datang ke Kayu Luas. Kenapa? Bupatinya tak hormat, masa kita tamu tak dihormati? Menghormati tamu bukan dengan cara makan. Kalau kau sedang puasa, puasa saja. Itu kota apa, Bu? Indonesia bersama Palu, Sigi, Donggala. Itulah tempat saya kemarin. Palu, Sigi, Donggala. Jadi rupanya mengadulah orang itu ke saya, Ustaz Somad, dalam rangka hari ulang tahun diundanglah artis pakai tank top, pakai baju tipis, meniup saksofon ramai-ramai. Anak-anak SD disuruh. Inilah akibat pemimpin tak suka kepada pengajian. Akhirnya anak-anak menjadi korban. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Ustaz Somad, tanah itu turun 10 meter. Tanah turun ke bawah 10 meter. Lalu kemudian rata dengan tanah. Rata, tak ada pokok kayu, tak ada. Batang-batang kelapa saja tinggal, rumah-rumah rata. Sejauh 40 hektar. Rata. Lalu di atas itu ada bendera-bendera. Macam ini juga bendera-bendera. Saya tanya, itu bendera itu apa? Itu bendera Ustaz. Di bawahnya ada jenazah yang belum diangkat. Lama kami tertegak, meleleh air mata. Ini semua musibah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maka kita jaga supaya Allah Ta'ala menjaga negeri kita ini dengan mewujudkan cita-cita 1000 hafiz dari Gayo Luas akan menyebabkan jauh daripada malapetaka bencana dan musibah, insyaAllah. Amin. Tapi memasukkan anak ke pesantren ini bukan senang, Bu. Betul? Ustaz, kalau cerita kenapa ibu? Karena yang mengandung anak, ibu apa bapak? Ibu. 9 bulan 10 hari. Yang menyusukannya setelah lahir, ibu apa bapak? Ibu. 2 tahun menyusukan. Yang melahirkannya meregang nyawa, ibu apa bapak? Ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali aja. Oleh sebab itu maka saya katakan, Bu, izinkah engkau anakmu masuk pesantren menghafal Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Bayangkan dulu bagaimana Ustaz Somad dari Riau naik pesawat, sekarang dari Riau itu ke Medan 1 jam naik pesawat. Ustaz dulu waktu sekolah di Medan naik pesawat? Enggak, naik SDH, si Pirok dulu holi. Pesawat itu pun sudah tak ada lagi di atas. Mobil SDH itu sudah tak ada lagi di atas muka bumi. Sudah musnah, sama macam dinosaurus. Tak ada lagi. Ustaz Fadil datang dari Aceh, diantar orang tua ke Darul Arafah. Medan di tengah, Aceh di atas, Riau di bawah. Saya dari Riau, Ustaz Fadil dari Medan, Ustaz Fadil dari Aceh. Berjumpa kami di Medan. Sama-sama ditinggalkan orang tua, meleleh air mata menangis di pesantren. Tengok kanan orang lain, tengok kiri orang lain, tengok muka orang Aceh, tengok belakang orang Medan. Apa kau tengok? Macam penyanyi rock pula. Ini orang gayo luas nampaknya mau membuat suasana baru. Dikasihnya baju RA King, topinya hitam, tinggal naik motor aja balik nanti. Tulis depan Grab, ojek. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, bukan saya tak mau bagi kacamata ini. Nanti banyak pula yang menyangka saya belum nikah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan anak di pesantren, kasih tahu sama anak, nak, mak tinggalkan kau di sini bukan karena mak tak sayang, supaya kau jadi jadi orang. Andai Ustaz Somad dulu tak ditinggalkan pesantren, mungkin dah jadi hantu sekarang. Saya ini bukan baik dulu, bandel. Beda saya dengan Ustaz Fadil. Ustaz Fadil 6 tahun di pesantren tamat, saya cuma 1 tahun aja. Makanya malu saya tadi kumpul dengan abang-abang alumni Darul Arafah. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ustaz Abdul Somad bersama para alumni Darul Arafah. Takutnya nanya, taman atau tidak? Enggak enak kita jawab. Makanya saya bukakan di sini. Pernah dulu pesantren? Pernah. Di mana? Darul Arafah. Berapa tahun? Ustaz Padil 6 tahun tamat. Kau tamat? 1 tahun aja. Lari berarti ya? Enggak, studi banding. Waktu di pesantren itu apa yang ada di pikiran Ustaz? Waktu sedang sunyi-sunyi itu, ibu kalau mau tahu pikiran anak waktu sedang di pesantren, jangan-jangan aku ini anak angkat. Mau sampai hati, mak tu campakkan ya aku di sini. Sekarang barulah berterima kasih sama orang tua. Anak-anakku, ini dua-duanya mesti diceramahi. Ibu-ibuku, kalau kalian tinggalkan anakmu di pesantren, bukan tanda kau tak sayang. Anak-anakku, kalau emak kalian meninggalkan kandil pesantren, bukan kalian anak angkat. Itu menunjukkan karena dia sayang. Tapi ibu waktu mau meninggalkan anak itu, jangan ibu meleleh air mata. Buat kuat. Belajar kau di sini, kalau kau macam-macam, tak kuat juga anak. Belajar sini. Ini banyak ibu-ibu waktu mau melepas anak, emak balik. Itulah yang membuat anak itu sedih. Ibu jangan nangis, tegarkan, kuatkan. Gimana caranya supaya tegar? Tanya ibu-ibu poluan. Ibu poluan, gimana supaya tegar? Tengok, ibu poluan itu kan tegar. Prit, mana STNK, BPK? Menangis pun kita, tolonglah, Bu. Alhamdulillah, tilang. Tanya, begitu juga ibu. Nanti dilatih ibu itu, siap, gerak. Lepaskan anak, gerak. Kau, ku tinggalkan sini supaya kau jadi orang. Macam-macam, ku tilang kau nanti. Nah, jangan ibu menangis di depan dia. Terbayang dia wajah ibu meleleh air mata. Setelah ibu lepaskan dia, ibu pun keluar dari pesantren, udah agak-agak jauh sikit, di dekat-dekat pohon-pohon karet, nangis lah ibu sini. Turun ibu sini. Baiknya dimulakan Allah SWT. Andailah dulu mak saya tak meletakkan saya di pesantren, padahal zaman saya dulu yang merusak kepala ini tak banyak. TVRI. Zaman saya TVRI. Bukan macam sekarang. Internet, warnet, PlayStation, game online, Mobile Legend, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oh, banyak yang merusak. Siapa yang bisa menjaga anak-anak ini? Bapak sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang. Bapak pergi, anak masih tidur. Bapak pulang, anak sudah tidur. Besok pergi lagi, dia sudah tidur. Bapak pulang, sudah tidur. Siapa namanya? Pak Toib. Jarang pulang. Oleh sebab itu maka pesantrenlah. Makanya kalau ada yang punya tanah, orang gayo luas yang punya tanah, tolong jumpai Ustaz Hanafi. Cari nanti Ustaz Hanafi, berdiri dulu Ustaz Hanafi. Ah, ini Ustaz Hanafi. Ah, ini. Allahu Akbar. Putra gayo luas. Ah, duduk Ustaz. Mohon maaf Ustaz, macam nyuruh anak terlambat datang pula. Jumpai Ustaz Hanafi, tanya macam mana cara buat pesantren tahfiz Quran. Untuk apa tanah luas-luas? Ustaz Somad, itu tanah-tanah itu. Oh, tanah siapa? Aku pun tak tahu tanah siapa. Untuk apa kau punya tanah luas? Kau tinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Begitu kau mati, tinggal. Betul? Tapi kau wakafkan, ini tanah 2 hektar pesantren cabang Hidayatullah gaya luas, tempat tahfiz. Maka anak-anak gaya luas, kirim guru kemari. 6 bulan hafal Quran. Habis itu belajar bahasa Arab. Karena Quran itu pakai bahasa Arab. Suruh dia baca. Bahasa Arab tak sama sama bahasa Gayo. Bahasa Arab tak sama sama bahasa Aceh. Bahasa Arab tak sama sama bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia pakai huruf Z? Ada bahasa Indonesia pakai Z? Tunjukkan sama saya, mana bahasa Indonesia pakai huruf Z? Zakat, bahasa Arab. Zikir, bahasa Arab. Itu jangan sebut. Tak boleh. Pantang depan para tengku, para alim ulama. Tak boleh sebut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada bahasa Arab. Ada za, ada za, ada ja, ada Allah. 4. Iza ja'a nasrullahi wal fatah. Ini kadang imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja. Apa yang baca imam ini? Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Bapak ini kampungnya di sini? Ya, ini kampung saya. Kenapa dia maju jadi imam? Untung dia maju. Kalau tak ada dia, tak ada orang sholat di sini. Begitulah parahnya kampung zaman sekarang. Oleh sebab itu maka, kalau mau engkau abadi kekal, maka wakafkan tanahmu 2 hektar, dibuka pesantren, maka datanglah nanti. Gaji gurunya dari mana? Perda, peraturan daerah mengeluarkan 20% untuk pendidikan. Setuju? Yang membuat perda ini siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kapan dipilih? Rabu pagi 17 April 2019. Waspadalah. Fotonya sudah mulai naik ke pokok kayu. Macam-macam bunyinya. Yang muda, yang berprestasi. Datang kata yang tua, yang tua pun juga. Jangan pilih orangnya, ambil saja duitnya. Setuju? Tapi duitnya diambil, serahkan ke tempat anak yatim. Setuju? Mulai tak kuat macam itu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Kasihkan ke anak yatim. Setuju. Karena kalau dari awal dia sudah ngasih duit, dia ulur. Macam main layang-layang, dia ulur. Sampai masanya akan dia tarik. Tapi nanti kalau dia datang ke masjid kita, datang ke majelis taklim wirid yasin ibu-ibu, datang ke pengajian bapak-bapak, tanya dia, Pak, siap bapak mengeluarkan uang masyarakat yang terkumpul dari pajak, bumi, bangunan, SNK, BPKB, apapun namanya, lalu duitnya 20% untuk pendidikan anak-anak kami, masukkan bantuan ke pesantren, angkat guru-guru agama, angkat guru-guru tafsir Quran. Sanggup bapak? Insya Allah saya sanggup. Tanda tangan kontrak politik. Baik. Jangan nanti dia datang ke masjid kita di bawahnya karpet dua gulung. Saudara-saudara, ini untuk masjid kalian. Itu ada semen 5 sak, ada kerikil 2 kotak, ada karpet. Kalau aku menang nanti ku tambah. Ini DP-nya nih. Kalau aku kalah, aku jemput balik. Amai. Kalau kau sanggup, bapak, membantu pesantren, mengangkat ini Abdul Somad, ini ngawur ini. Ini mana mungkin? Siapa bilang tidak mungkin? 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru, masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, sekolah tahfiz Quran. 100 anak diangkat. Di mana itu? Di kota Jambi. Allahu Akbar. Bisa. Honornya dari mana? Honda. Loh, kenapa tak Kawasaki? Honda honor daerah. Honor daerah. Walaupun baju saya Yamaha. Tapi saya mengaik Honda. Honor daerah. Honor daerah dari mana? Dari APBD. Yang mengeluarkannya siapa? Perda. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Oh, Ustaz mau kampanye ya? Dah. Untuk apa saya kampanye? Jangan-jangan Ustaz mencalik. Untuk apa saya dicalik? Ya, wapres saya tak mau. Saya cuma ingin umat ini cerdas, maka terpilihlah bupati-bupati yang cinta Quran. Terpilihlah polisi-polisi yang menjadi penghafal Quran. Tentara-tentara yang memperjuangkan para penghafal Quran. Kapan contohnya? Nih, Gayo Lues punya simbol 1000 anak hafiz di Kabupaten Gayo Lues. Hai bupati-bupati seluruh Indonesia. Ustaz nunjuk siapa nih? Kamera aja lah. Hai bupati-bupati. Hai wali kota-wali kota. Hai gubernur-gubernur. Hai camat-camat, kades-kades, RT masuk juga. Kalau kalian mau masuk surga, buatlah program. Di desa pun bisa dibuat. Desa ini akan ada 100 anak-anak penghafal Quran. Cari warga desa itu yang punya tanah. Mana dia tuan tanah? Bapak sini pak. Pak, bapak wakafkan tanah bapak ya. Enak aja. Sikit aja pak. Ah, aku gak mau. Nah, mana dia? Hei, bapak yang punya tanah banyak, kau serahkan tanah kau tuh pak. Nanti kalau kau mati, tanah kau habis dijual binimu. Habis itu dia nikah sama brownies, melondong manis. Kau mati dimakan cacing tanah. Kasihkan video itu sama dia. Gitu lah. Hai bapak, mau? Bini kau habis diambil brownies, ha? Ambil. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni bukan lama. Betul? Cari tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah. Masuk ke lubang tanah. Bukan banyak tanah yang kita perlu. Semeter, 2 meter. Masuk lubang 2 meter. Digari-gari, korek-korek, masuk dalam. Bini menangis. Ibu nangis kenapa? Kunci tinggal. Nangis. Tapi ada pula ibu tuh yang waktu lakinya meninggal, dia tak nangis, diam aja. Ibu tak nangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa ibu tak nangis? Sudah lama aku tunggu, kata. Aku udah muak nengoknya tak mati-mati gitu. Tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah SWT. Rupanya selesai pengajian, datang yang punya kamera. Mohon maaf Pak Ustaz, yang Ustaz tunjuk tadi mati. Makanya kalau saya ceramah, yakinkan kamera ini hidup semua. Hidup semua kan? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menolong. Nanti anak itu diantar ke Mesir. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta Soekarno-Hatta. Dari Cengkareng naik pesawat menuju Yordania, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Royal Jordan Airlines. Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah. Pas naik pesawat, dingin. Datang pramugari ngasih selimut. You want? Yes. Oh, kalau bilang yes aja bisa lah kan. Yes. Pakai lah. Pas mau turun, datang kawan saya, dimasukkannya ke tas. Saya tanya, ini untuk kita? Iya, katanya. Udah turun, sampai ke asrama, baru kawan saya nanya, Mat, itu kan punya pesawat, kata kawanku untuk kita. Berdosa kau, kata. Itulah saya mencuri pertama kali. Jadi kalau berkawan nih, pilihlah kawan yang baik-baik. Jangan sama pencuri, ikut juga kita mencuri. Bingung saya kemana mau minta izin deh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan nanti ditulis pula di koran, Ustaz Somad pernah mencuri di masa lalu. Sampai ke Mesir, mau nengok Sungai Nil. Di sinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena takut dipotong Firaun. Semua anak kecil yang lahir hanyurkan ibunya ke Sungai Nil. Wa auaina ila ummi Musa, kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Sebelum kau hanyurkan dia, susukan dulu. Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren, kasih dulu itu maknanya. Susukan dulu, makan minumnya kasih dia rendang. Setelah itu hanyutkan dia. La takhafi, jangan kau sedih. Wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas. Lepaskan anakmu sejauh mata memandang. Dia akan pulang di hari petang karena dia tahu di mana letak sarang. Begitulah waktu Ustaz Somad lulus dulu. Mak, aku lulus, Mak. Kau mau ke mana? Mau ke Mesir. Jangan kau pergi, nanti aku mati. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik beradik cuma dua orang, tidak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Anakku tak banyak, kau jangan pergi, sini. Datang abang mak saya. Bila izinkannya kau pergi? Aku tak diizinkannya pergi, katanya tak boleh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Nanti kau mesti berangkat, pergi ke Mesir. Tapi yang ngomong jangan kita sebagai anak. Yang nanti kalian lulus, nah aku lulus, Mak. Kau jangan pergi, aku takut kau mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, nama mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Oh, Mak izinkan apa tidak? Jangan. Minta orang lain. Minta pada tengku-tengku alim-alim ulama kita. Minta kepada tuan-tuan guru ibu-ibu kita supaya mengizinkan, dirayunya mak kita. Nah, nanti baru diizinkannya pergi. 4 tahun saya tak pulang. 99, 2000, 2001, 2002. Cuman rasanya berpisah dengan emak 4 tahun Pak Ustaz. Putus urat rinduku. Putus. Untung tak di ronsen. Anda di ronsen di rumah sakit umum tertulis rinduku Pak. Biasa. Alhamdulillah, sekarang baru saya bersyukur, terima kasih, Mak, Untung mak serahkan aku dulu ke pesantren. Untung mak kirim aku dulu ke Mesir. Kalau tidak aku sekarang sudah jadi Dracula. Sudah jadi zombie. Sudah jadi sundel bolong. Sudah jadi tuyul. Ustaz Somad sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 5 kurang 15. Sekarang jam 5.30. 45 menit saya ceramah, anak-anak masih fokus mendengarkan. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak. Mereka nilai akan menjadi Bupati Gayo Luas 20 tahun. Ini akan jadi Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang lari-lari pakai baju kaos itu dinas pasar. Harus bagi-bagi tugas. Saya tidak marah dengan anak-anak bapak ini. Marah enggak? Tak mungkin anak-anak ini suruh sini semua. Mereka udah bagi-bagi tugas. Kau di depan, kata dia. Aku mengamankan waktu ada pencurian sepeda motor. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, kita ini akan mati. Kita ini akan mati. Mereka ini yang akan tinggal. Tengah malam mereka berdoa bangun. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun ke dalam kubur kita. Mau? Bapak mau? Kalau mau, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, nah. Di mana anakmu sekarang? SMP, bercelana pendek, lutut berkudis. Di mana anakmu sekarang? SMA, pakai rok pendek. Pakai rok pendek. Tidak berjilbab. Pagi-pagi berangkat dikasih motor, berangkat, oh, rambut basah. Mau jadi apa dia? Habis sekolah cabut. Pergi ke toko bangunan, beli lem. Putus kabel-kabel di otaknya. Bercandu narkoba. Maka kita selamatkan anak kita. Siap menjadikan 1000 anak hafiz Quran di Gayo Luas? Ya. Maka ini yang ke depan. Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk Gayo Luas itu beriman. Wattaqau, bertakwa. La fatahna alaihim. Kami bukakan pintu barokah. Minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah membuka pondok tahfiz Quran di Brunei Darussalam. Siapa anak Indonesia juara satu hafiz Quran di Masjidil Haram di Makkah al-Mukarramah? Diambil Sultan Brunei, diletakkan di Hasan al-Bolkiah tahfiz Quran. Muncul sumur-sumur, begitu digali minyak, digali gas, menjadi negeri terkaya karena cinta kepada Al-Quran. Pancing rahmat Allah dengan Al-Quran. Janji siapa? Allah. Iza kuri Al-Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di rumah, rumah turun rahmat. Dibacakan Quran di ruang rumah sakit, di rumah sakit turun rahmat. Dibacakan Quran pengantin baru, kedua mempelai turun rahmat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu. Bapak dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar harus berangkat alat sholat asyura di kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Cemana? Makanya yang kemarin nikahnya pakai Quran, balik dari sini nanti habis sholat maghrib, panggil istri, panggil anak, sini nak, sini istri, duduk sini. Kita amalkan langsung. Jangan pengajian cuma tinggal di telinga, di MP3, di VCD, di flash disk saja. Mari kita amalkan. Siap? Habis maghrib, mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Stop. Pokoknya kita ngaji. Istri dulu. Ah, sini. Anak dulu. Baca. Kau udah juz berapa? Juz 5. Enggak, Iqra 5 ya. Ambil. Kau sampai mana? Aku udah sampai ar-ra'a amma yatasa'alun. Baca. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sampai mana? Udah Rahman ya. Baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Istri, udah sampai mana? Yasin, Bang. Hah? Dari dulu kau yasin-yasin aja. Persiapan untuk abang. Nah, kau baca Yasin, baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, udah ngaji semuanya, kita tutup dengan shadaqal. Ayah tak ngaji. Ayah waktu udah mau isya. Isya, kita lagi isya. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Tapi masih syukur dia masih membawa anak istrinya baca Qur'an. Baca Qur'an. Beruntung bapak. Makanya nanti bapak kalau mau cari calon menantu, carilah yang lebih agak tinggi sikit kualitasnya daripada menantu. Ini kelas ekonomi nih. Yang VIP. VIP. Tes. Buat nanti. Tes penerimaan menantu. Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara dan Bupati Gayo Luas. Tim pengamanan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Tim peninjau dari luar provinsi Ustaz Abdul Somad. Kau mau jadi menantu Bapak dari Gayo Luas? Iya Pak Ustaz. Sudah berapa juz hafalan? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak. Berani kau? Coba-coba aja Pak. Siapa nama? Nama saya Torik, Pak. Apa jawab wassama iwat Torik? Wassama iwat Torik. Mantap. Kamu nomor dua? Iya, Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas, Pak. Apa jawab kulon surat binas? Kamu? Imran, Pak. Surat Ali Imran. Panjang tuh, Pak. Apa jawab sesuai nama? Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu, Pak. Apa jawab kulon? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad minallahu samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cari menantu mengejar dunia. Betul? Dibuka gorden jendela tengok, inilah dia Bang. Inilah menantu yang ku cari itu. Kenapa? LC. LC dari Kairo. Bukan, mobilnya Land Cruiser. Kalau yang itu yang dari Kairo, itu LC lagi cemas itu. Kerjanya pun tak jelas. Ini LC Land Cruiser. Inilah kita terima, akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan dengan anakku dengan mas Zuan itu. Nice. Seminggu sudah nikah, anak pun balik menangis. Ama, ayah. Kok kenapa menangis? Makin kuat nangis. Ayah. Nangis kenapa? Renta. Rupanya mobil kau renta. Dunia kau cari, akhirat melayang. Betul? Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Ini waktu saya sampai di Mesir, ada orang yang hebat baca kitab. Anak-anak Malaysia belajar baca kitab sama dia. Kitab kuning. Qalyubi wa Umairah. I'anatul Talibin. Syarah Bajuri. Dari Aceh. Siapa namanya? Ustadz Rajudin Tahmat. Baru tadi jumpa. Sudah 14 tahun tak jumpa. 16 tahun. 2002, mana Ustaz Kiai Haji Rajudin? Masya Allah, duduk aja Bang. Tak boleh tegak, kuat kita. Beliau abang kelas saya. Anak-anak Malaysia, belajar bahasa kitab sama beliau. Kalau sampai ada orang dari Gayo Luas tak belajar kitab sama beliau, ayam mati di lumbung padi. Hadiri majlis taklim, pelajaran beliau. Sampai saya di Maroko, ada pula adik kelas saya. Jumpa tadi, di sini juga. Dari Maroko, mana adik kelas saya tadi? Masya Allah, sudah nikah? Alhamdulillah. tapi tak ada tertutup kemungkinan untuk pendaftaran kedua ketiga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang gaya luas inilah nikmat yang paling besar. Betul, nikmat alamnya tenang, sejuk, adem, ayam, tentram. Masuk saya kamar mandi deh, saya siramkan air macam air kulkas. Artinya apa? Kalau dibuka tahfiz Quran di sini, kepala anak-anak tak akan panas. Beda kalau di Pekanbaru Riau, di sana panas, di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah minyak gas bumi bangunan, di atas minyak jelantah, minyak goreng, minyak sawit. Panas. Kurang mendukung untuk penuh tahfiz, panas kepala. Tapi di sini tenang, sejuk, pemandangannya indah, ikannya pula bergizi, berkualitas. Maka keluar pondok pesantren. Ustaz-ustaznya, alumni Al-Azhar Kairo, ada. Alumni dari Maroko, ada. Ustaz sudah dua kali menyebut Maroko, ya. Tahu Ustaz Maroko? Saya tamat dari sana. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Nah, ya cerita sama orang enggak lulus di geografi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Menyeberang Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di situ kami kuliah dulu. Bayangkan, dari Aceh ke Jakarta ke Maroko. Bayangkan jauhnya itu. Kenapa Ustaz jauh betul kuliah? Tak ada rupanya di Jakarta, tak ada rupanya di Medan, tak ada rupanya di Riau. Kenapa jauh betul kuliah? Di sana yang gratis. Di Jakarta satu semester 5 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Nah, kamu yang gratis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, S1 saya gratis dari Al Azhar. Habis itu dapat lagi gratis dari Maroko. Tapi nikah tidak pula gratis. Aku terima tunai. Ini pertanyaan. Oh, nanti malam. Jadi sore ini tak ada pertanyaan. Wakaf. Tengok Ustaz. Di tempat lain kalau ada kertas itu pertanyaan, doa mohon sakit meninggal. Rupanya di gaya luas lain. Dikasih kertas, bukan mau ditanya dia. Mau ngasih tanah wakaf. Okay. Ini sejalan dengan cita-cita Pemda gaya luas 1000 habis. Tolong sampaikan kepada Ustaz Hanafi, siapapun yang punya jaringan. Apa pula jaring ini? Keinginan untuk membangun yayasan tahfiz Quran di kampung saya, ada lahan 0,5 hektar untuk diinfakkan lahan yayasan pembangunan tahfiz Quran. Jika ada yang ingin mendirikan yayasan, dengan catatan yayasan segera dibangun di lahan tersebut, hubungi 0852 XXXX ke nomor berikut ini. Harapan saya kepada Pemda, tolong adakan penyuluhan motivasi ke seluruh desa-desa. Hai bapak-bapak kades, jangan sampai duit ada, program satu kampung satu miliar, bukannya kades malah menyelenggarakan pendidikan agama, tapi membiarkan tempat-tempat maksiat. Itulah yang menyebabkan turunnya musibah, bencana, malapetaka. Selamatkan negeri kita, selamatkan anak kita, selamat dari narkoba, amin, amin. Selamat dari pergaulan bebas, amin. Setelah hafal Quran nanti mau jadi apa? Saya tak maulah anak saya jadi ustaz, jadi kurus macam Ustaz Somad. Setelah anak kau nanti lulus, kemarin waktu acara Ahad kemarin, Ahad atau Sabtu yang di Taman Mini Live TV One, nonton? Tak nonton? Itulah, makanya pakailah antena. Ada anak hafal Quran, dites, sudut sini, 3 halaman ke belakang, 5 halaman ke depan, 7 halaman, ayat berapa? Hafal dia semua. Masih kelas 5 SD. Pas habis itu saya tanya, Pak, ini nanti kalau tamat mau kuliah di mana? Mau kuliah fakultas kedokteran. Rupanya penghafal Quran ini nanti bisa jadi dokter. Jadi anak bapak ibu yang hafal-hafal Quran yang 1000 orang itu nanti, bisa dia jadi polisi, bisa dia jadi tentara, bisa dia jadi pengacara, bisa dia jadi dokter. Tidak penting dia jadi apa, yang penting di kepalanya Al-Qur'an. Nanti ada razia, razia anak-anak yang kenal potnya dipotong. Tangkap. Tangkap, suruh dia ngaji. Kenapa? Kenapa Pak polisinya hafal Quran? Sini, baca Quran. Kalau ustaz yang menangkap mereka, tangkap, suruh telinganya ke ujung knalpot. Digas kuat-kuat. Nah, begitulah telinga orang sakit. Gara-gara engkau menggunakan itu tidak pada tempatnya. Berapa banyak anak-anak mati gara-gara memakai motor. Yang ngasih motor siapa? Orang tua. Yang memberikan motor siapa? Orang tua. Tapi alhamdulillah di Gayolues anak-anak muda motor ini pun dibuat komunitas peduli kepada ustaz, peduli pada pengajian. Inilah baju yang sedang saya pakai. Anak muda Gayolues RX King. Maunya tadi dari situ pakai RX King saya kemarin. Oh. Barulah. Bisa tak kita ulang sekali lagi? Mau dah, bercanda aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedepan negeri ini tidak bisa lagi main caci maki, sumpah serapah. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi harus ada lilin-lilin kecil yang dinyalakan supaya dia terang, jangan sampai gelap gulita. Salah satu lilin itu ada 1000 obor akan menyala dari Gayolues insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam sudah menunjukkan pukul 6:15. 60 menit sudah Ustaz Somad ceramah. Ini sudah sore. Ada yang belum mandi supaya mandi. Yang belum mandi kan Pak Ustaz? Oh iya juga. Nanti malam kita akan tablik akbar habis insya. Apa yang akan kita bahas? Fokus 1 jam sore ini masalah Al-Quran saja. Tak lari, tak keluar dari situ. Al-Quran. Masukkan anak ke pesantren, Al-Quran. Wakafkan tanah untuk pondok pesantren, Al-Quran. Jadikan Gayolues menjadi para penghafal Quran 1000 orang. Itu makna 1000 itu bukan berarti tak boleh 1100. Artinya 1000. Sama seperti bapak sama ibu waktu dulu sebelum tua. Bapak kan lahir tak langsung tua kan? Pernah juga muda kan? Apa kata bapak? 1000 tahun kan ku nanti. Itu makna 1000 itu artinya banyak itu maknanya. Jangan dipahami angka 1000. 1000 tahun kan ku nanti. Apa kata si ibu? Apa pula 1000? 50 tahun aja udah batu. Maknanya bukan 1000 angka nominal. Artinya akan banyak para penghafal-penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaAllah. Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad. Di belakang ada gambar-gambar besar. Tapi gambar saya lebih besar dari gambar Pak Bupati. Begitulah Bapak Bupati memuliakan tamu. Gambar pun dibuatnya besar karena dia tahu Ustaz itu kurus. Kalau Ustaz itu kurus, gambarnya pula kecil. Buatkan dia besar. Orang Gayolues pun tahu Ustaz ini kurus. Kalau gitu kita kasih dia baju 2 lapis agak tegap nampak soalnya. Nanti orang nanya, Ustaz waktu di Gayolues kemarin gemuk ya. Dia tak tahu baju 2 lapis. Korban. Ukiran seni indah, cantik. Majukan terus. Bagi yang ada bakat entrepreneur, majukan terus. Ukiran-ukiran cantik, darah-darah seni. Kenapa muncul kreasi warna kuning, hijau, merah? Kenapa indah ukiran cantik? Ternyata dari alam yang cantik, yang indah, dari pegunungan, nampak gunung memanjat sampai ke awan. Ini luar biasa. Tadi waktu mau turun ke bawah saya tengok, oh cantiknya alam luar biasa. Jangan kita rusak alam semesta. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang saja kau potong pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar. Kalau sampai dah turun air tanah dari atas, na'uzubillah, longsor. Ini mesti kita jaga. Dan paru-paru dunia terletak di Gayolues. Tapi sayangnya paru-paru dunia di sini, orang sini pula paru-parunya sakit. Kenapa paru-paru sakit? Kirimlah duit dari pusat banyak kemari, betul? Supaya apa? Supaya terjaga alam semesta indah. Paru-paru kita sehat. Paru-paru dunia sudah disehatkan. Hijau. Alam punya siapa? Punya orang Gayolues. Pokok kayu tidak diganggu. Hutan lindung dijaga terpelihara. TNBT, tanah, bumi, bangunan, terjaga semuanya. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, dengan kekuasaan, dengan senjatanya, dengan pistolnya. Dan ada alim ulama mereka tidak dengan senjata, tapi dengan hati basirahnya, dengan ilmu agamanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.